Begitu mlebu Ramadan kudu ngentom mingkari gela-gela entom dilor niki entom dilor niki la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nek lulus ngentunge metu saking entom kedae dados kupu. Pripun panjenengan wingi wulan Ramadan sami ngentom samangken pun medal leh ngentom dados kupu napa dados codot? Wes kula mboten bakal sing gagal. Nek lulus madrasah Ramadane, kula panjenengan diparingi penghargaan kalih Gusti Allah namine Idul Fitri. Satu garis proklamirisasi, satu garis kemerdekaan. Kula panjenengan merdeka saking belenggune setan. Kula panjenengan merdeka saking pengaruhe hawa nafsu sing selalu ngajak elek. Kula panjenengan merdeka saking neraka. Mergi wingi pikantuk fasilitas itqun minan nar, grasi kebebasan dari api neraka. Mula sakniki kula panjenengan merdeka. Nek lulus Ramadane merdeka songko romat songko neroko, merdeka songko dosa wis di ngapura karo Gusti Allah. Niku sing paling enak mboten jane langsung mati. Kan jaminane swarga. Lah nek saiki urip meneh ngene iki urung karuan swarga. Lah wingi nek lulus dosane di ngapura dibebaske saka neraka nang langsung mati swarga panjenengan. Nek saiki urip neh ngeten iki nggih mrawaske wong bapak-bapak ketok bokong semok ya sik plorok ngoten niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah, keranten dalu menika sekaligus hormat kemerdekaan Republik Indonesia. Nek kula panjenengan sing lulus Ramadane merdeka saka neraka, merdeka saka pengaruh setan, bangsa Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan asing karena perjuangan dari para pahlawan yang mempertaruhkan harta benda, jiwa raga, bahkan nyawa sekalipun kangge kula panjenengan generasi berikutnya anak putune. Mila monggo kedah dihargai, dikenang, diteruske perjuangane. Allahumma shalli ala Muhammad wa qur. Ngene iki jane luwih enak lek ana jahe apa kopi anget-anget. Fadilatahum. Muga-muga panitiane ora ndablek. Tanal barokatihim. Soalnya nek gak dikei ngono ku ngajine gak iso suwe gorokane seret. Wa quburuhum. Paling regane kopi yo mek 2000 sak cengker. Wa quburuhum nang budal tanal. Aja menang seragam tok. Fauzan bada. Lha ayo komik duwe. Ya Rabbi bil Mustafa. Ayo tok. Bali maqasidana malih ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami waghfir lana ma madha ya wa si'al karami. Abdul Habib. Huwal Habibul Ladhi Turja Syafa'atuhu. Malay. Huwal Habibul Ladhi Turja Syafa'atuhu Likun lihaulim minal ahwali muqtahimi Likun lihaulim minal ahwali muqtahimi Maula, Maula ya salli wa sallim daiman abada. Boleh. Maula ya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini termasuk titik asimilasi nilai. Kula matur asimilasi ngeten iki ngertos mboten? Ya padha karo sisi bareng kowe to. Metode dari para pejuang agama di Nusantara ini dalam mensyiarkan Islam yang ten tanah Jawi nggih metodene para wali leh nyebarke agami berhasil sukses. Islam menjadi mayoritas agama penduduk Nusantara ini keranten metodene sae. Leh nyebarke agami niku mboten ngangge kekerasan, mboten ngangge konflik, mboten gontok-gontokan, mboten lok-lokan, mboten poyok-poyokan, mboten nyek-nyekan, mboten dadekke congkrah para padu geger, mboten, tapi lewat proses akulturasi budaya. Akulturasi ya ora ngerti. Nek terasi apa yang menjadi kesenangan dari masyarakat itu tidak ditentang, tidak dilawan, akan tetapi ditutkan. Ditutkan nih? Ya ditutkan. Contoh, wong Jawa ki senengane wayang, nggih mboten? Kok seneng wayangan? Para wali mboten menentang wayang leh nyebarke agami. Mangke buyar mboten nenten sing purun derek. Malah para wali mengetutkan. Mbah. Aja gugupi to bubu. Nderek wayangan. Lah wong peresmian Masjid Agung Demak Bintoro nika nanggap wayang dalange Jeng Sunan Kalijaga. Lah mangke lakon-lakon wayang niku diisi ajaran-ajaran agami. Diangen-angen kalih mbah-mbah kula panjenengan wong Jawa biyen kok matuk, gatuk, cocok, cok, galicok, galigacok. Cocok akan akhirnya ajaran niku masuk agama dirasuk mlebu bleng iman mlebu ihsan mlebu mancep menep tetep mantep agama ngoyot cemokot kok cemokot bareng tak tergoyahkan metodene sae wong Jawa biyen kok senengane gending-gending. Para wali mboten menentang gending, malah menciptakan gending dalam mensiarkan agami. Mula ngantos sak mangkin panjenengan tesih sami apal wonten gending niku karyane para wali sing judule Ilir. Ilir niku isine ajaran agami, dibarengi zikir selawatan digawe rengeng-rengeng. Akhire wong Jawa biyen dosa weneng gelem mlebu Islam. damel gending meleh judule cublek cublek suweng niku isine ra ajaran agama to Bapak Ibu. Nah terus dikai zikir gerengeng-rengeng selawatan suweneng mbah bae kula jenengan mlebu Islam. Bae gending meleh judule seluku-seluku batok. Niku tentang keimanan, ajaran tauhid, bareng zikir selawatan gerengeng-rengeng bareng-bareng suweneng diangen-angen disinauni mlebu Islam. Bae gending meleh judule turi-turi boteh, niku ngelengke kematian, ngelengke dino akhir. Kok lek nglagokke rengeng-rengeng dibarengi dikir ambek selawatan kangge gembokno ati. Suweneng mbah-mbahe kula jenengan akhire mlebu Islam. Mergo metodene sae leh nyebarke mboten ngangge kekerasan. Tidak ada sejarahnya Islam garis keras di Indonesia. Mila dulur-dulur remaja hati-hati, saniki enten aliran yang terlarang namine ISIS tapi sumu, jenenge ISIS tapi sumu. Niku mboten ajaran Islam, jangankan radikalisme Islam, Islam mawon mboten. Cobi ini ajaran Islam kok nganti membakar beberapa wanita dan anak-anak dikubur hidup-hidup. Ya Allah, ternyata niku pendirine Abdurrahman Al-Baghdadi niku seorang Zionis yang Yahudi. Jenengan sing hati-hati bro, berangkat merono jarene jihad, mboten jihad niko kendat. Metodene sae penyebaran Islam di Nusantara, di Indonesia khususnya tanah Jawa niki. Mula masyarakat sing bijak mlebu Islam mergo carane alus, carane api, do guyub rukun tentrem bersatu, mboten congkrah, mboten goyah. Makanya desamu kene iki lek kepengin masyarakate iso bersatu mboten congkrah mboten gegeran guyub rukun tentrem kuwi lek ngundang kiai aja angger aja sembarangan nek iso kiai sing model ngene iki wae lho maksude model ngene iki wae iki kok mbok guyu to model sing kula critakno niku wau lho model kebijakane para wali ngono lho bro kula paringi contoh meleh. Wong Jawa ki senengane rengeng-rengeng tembang-tembang. Mula ben sregep zikir seneng selawatan karo para wali diulangi selawatan sing ditembangke ngangge lagu-lagu tembang. Mula ana selawat versi tembang Caping Gunung. Ayo jajal diunekke bareng-bareng, Bu. Sauti, kalau saman semangat, aku ya semangat ngajini rodok suwe. Nek saman boten semangat, kula nggih haras-harasen padha ae. Jajal. Ya Robbi Bil Mustofa, ngangge lagu Caping Gunung. Ayo bareng Bu, timbang do ngrasani kiyaine. Nah aku kegek mang dirasani anggite ra ngerti. Ibu-ibu niku akeh sing ngrasani. Pak Anwar saiki kok malih ya rupane kok. Ora padha karena tipi-tipi kae. No tipe kok ketok ireng, niki kok rondo ketok ganteng jadi. Anggitmu ora ngerti aku mbok rasani, ngerti. Ya toh sampean ngrasani aku ngono toh. Wis ayo ayo dilagokke ya Robbi Bil Mustofa ngangge Caping Gunung dados. Ya Robbi Bil Mustofa بلغ مقاصدنا wes mono wae wong conto kok ora usah ditutupno mundak ngentekno waktu soal iki wis dalu mau kaken sambutan neng aku ape pindah. Nah ana meneng selawat versi perahu layar dadi ya Nabi salam alaikum niku didamel lagu perahu layar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Ayo Bu bareng go. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam. Nah ngaten. Hang liya numpak yang dina minggu meledek dilawan nanti baiknya ya ledek kabeh mulanya wariati ya kudu ngadem weh semuanya wae rasa ditutupno wong contoh mawon mau wis akeh sambutane soalnya kita wis dalu aku ape pindah sing nom-nom kurang hot cah nom iki senengane lagu Melayu dangdut angsal napa mboten angsal pokoknya cocok bagus lagune pas karo selawate pedotane ra ngrubah makna umpamane ya Rasulullah salamun alaik ayo bareng jajal banter ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji adfata ya jiratal lamik wes ngono ae wong conto ae kok rasa diterusno ndak ngentekno waktu mergo mang sambutane wis akeh nang iki wis dalu aku ape iya anak sing ngomong aku tuh sukanya sama lagu India kok. Boleh enggak kalau solawatan pakai lagu India? Boleh-boleh saja. Yang penting lagunya cocok, bagus, tidak merubah makna leh medot. Medot kalimatnya niku lho api. Oleh misale lagu India sing nika, gocek-gocek kotange. Lha lak wonten to nika? Tumpai wae. Lumai wae. Bojone dhewe gocek-gocek kotange nah niko lho iki bahasa India bro ya Rasulullah salamun alaik yo ya rafi'a sya daraji wes ngono ae rasa ditutupno wong conto soalnya mau sambutannya ya wis akeh kate iki ya wis dalu ndak ngentekno waktu aku ape nek lagune mboten sae pedotane mboten pas gak oleh contoh gundul-gundul pacul ora oleh lho kuwi engko nembuke gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan digawe ya ro ya Rasulullah salamun alaik ya ro fi asya ni madarojil ya ro niku lho ora pas pedotane ora oleh fanta yaji-yaji rodal alami engko dadi yaji-yaji ayo ya uwe laju-laju lho laju-laju niku mboten bener. Kene nek kepengin marhaban ya nurul aini ngoten nika kados sing didamel selawatan. Ngapunten sing gak seneng selawatan kudu menghargai. Misale marhaban ya nurul aini marhaban marhaban ngoten apik utawa dimodifikasi model saiki marhaban marhaban marhaban marhaban marhaban ya nurul aini ngono iku apik engko nang mbok lagu Mbah Dukun ada marhaban sedang ngobati nur aini kanan katanya diguna-guna husaini sambil kumat kumat melet marhaban ambil salan kira oleh awas kurma aku tak ketak yang bukain sing genah kepingin lagu India nggih kathah kok sing sae Habib Syekh nika sing ahli selawatan nika nggih kadang ngamel lagu versi India kados lagu ake kune hoya hoben bitare un kahotahe anggitmu nek kiai terus gak iso mung kiai zaman saiki niku apa-apa ya kudu iso mulane laris. Pangapunten nggih sing sepuh-sepuh, ngeten iki nggih termasuk cara, metode supados sing purun rawuh ten pengajian niku sedaya lapisan masyarakat semua kalangan mau datang di pengajian mulai kanak-kanak sampai kawak-kawak. Nganggo metode ngeten iki, soalnya pengajian umum benten kalih ngaji ten pondok, benten kalih ngaji kitab. Pengajian umum jajal metenteng serius meligi nah sing gelem budal ngaji ya sing wis mambu-mambu kuburan ngono kae ha bangsane begecil-begecil ngono kae ora gelem budal kroco-kroco ngono kok ya ora gelem teko tapi lek nggih model ngeten niki cara-carane teko kroco-krocone teko lah nek wis teko karek gandene ndase sitok-sitok. Nah kok nek wis do seneng ngaji diteruske sing alim-alim nika jak ngaji temenan. Kula bagian ngumpul-ngumpulke ngeten niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Lha sing sepuh sementara dimpet sik kupinge. Ake kune hoya hoben bitare un kahotahe kese kaho me o ya raye pyar kese hota hai churururururururururu ngoten lho iki cocoke damel selawat badar sholatullah salamullah ala toha rasulillah ayo bareng sholatullah salamullah ala toha lillah sholatullah salamullah ala yasin wis ngono wae ra usah dikai jururururururu ndak usah ada yang ndak boleh dirubah karena sudah pakem mulane gak oleh dirubah contoh azan aku sing bengak bengok kaya ngene iki engko olehe pira ya rong jelas lho maksudnya oleh ngaji lho sak pira soalnya waktunya dibagi bar kok kene ngale ada gemeng sambutane kaken sambutane mbok sitok camat tok ngono ae. Nek Pak Camat gak rawuh sing sambutan Pak Lurah. Nek Pak Camate rawuh sing sambutan Pak Camat. Ngeten iki Pak Bupati rawuh, camate ra usah kemenyek sambutan jarno Pak Bupati. Aturane ngono. Kene ceramah tekan jajah Indonesia iki kabeh ngono, ora kene do pamer sambutan ngono. Waktune lho diefektifno, ngemat paling sambutane ya padha wae. Belajar pidato ya ora nang gone panggung kene. Nang jero jeding karo ngising kuwi lho nang belajar. Blenek kau. Mula azan kon sing apik lagune sing cocok. Engko cah nom-nom ya azan nganggo lagu oplosan. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu digawe lagu azan. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah gak oleh. Awas ana sing ngono krung aku tak gasak tenan. Barangan sing genah apa meneh nganggo lagu si Malakama kowe. Niki kok mbok utak utek to mike. Son ekone dikurangi ben ora bengong, Bro. Dikurangi ekone. Kembengungan iki. Wes, gak usah kakek neko tambah gak enak. Mangan nganggo lagu si Malakama. Entah dituruti. Aku mati emak. Nanti gawe lagune azan ta e. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Ora oleh ngono ku. Amuk-amukan. Wes saiki tak terangno mang sing dimaksud karo syair mang. Lah. Iya ya sing ora melu mbayari ora usah cerewet. Sing dimaksud karo syair ulkur hadithas sholihina. Ki critakno eling-elingen sejarah perjuangane wong-wong sholih. Dalam hal ini memperingati kemerdekaan ki yo sejarah perjuangane para pahlawan leh ngerebut kemerdekaan kepingin ngenakno keturunane anak putune generasi penerus klebet kula panjenengan niki. Lha nek kula panjenengan purun nyeritakno purun eling-eling mengenang ngoten niku dihadirkan dalam kekinian peradaban tujuane untuk dicontoh diteladani biyen perjuangane piye saiki penghargaane awak dhewe piye leh neruske perjuangane piye leh ngisi kemerdekaan ki piye Allahumma sholli ala Muhammad saiki sampean tak takoni panjenengan ngertos wit-witan napa mboten mbah ra patek semangat jenengan ngertos wit-witan napa mboten wit-witan niku nggadah oyot napa mboten oyote ten pundi wis suwe ngisor oyote lak kependem lemah to nggih tapi enten oyote napa mboten ten pundi oyote kependem lemah lah wit-witan kok iso urip iso tukul, iso modot iso berkembang, dadi dawa, dadi gede metu godonge, metu kembange, dadi woh niku dhewe oleh setoran kondi ayu-ayu oon. Wedi lho kok iso modot, iso dawa, iso gedhe, ana kembangi, ana wohe, kuwi oleh setoran teko oyot. Nyatane lek gak ana oyote nasibe wite dos pundi? Ya mati ya garing. Mula wit kok iso urip, terik, tukul, modot, dawa, gedhe, metu godhonge, metu kembangi, metu wohe, kuwi mergo dheke oleh setoran teko oyot, oyote kependem lemah, lah ngerapa, melidek, dong adem, saya iki sokoyo ngene makmure. Wilayahe paling ngombo, penduduke paling kathah ngantele ono pilihan-pilihan dadi rebutan. Iso koyo ngene anggite terus moro-moro jenggereng eneng sampean karek ngenggoni ngono. Kok nyimut kowe? Iki kena bonggoni iki mergo ana setoran teko wong biyen sing babat daerah Ngrapah, wong biyen sing berjuang ten gene mlidhek mriki, ten dong adem mriki, babat perjuangane ra karuan, musuh sing singet-singet sing wiwit-wiwit wingit-wingit bangsane demit ra karo-karuan, toh nyawa oleh berjuang ten mriki. Kowe tau eling-eling ngono kuwi? Anggite moro sampean karek nenggoni jenggereng ngono. Boten niki anten setoran keng gene oyot. Saiki wis do kependem lemah sing berjuang ten gene ngrapah ten gene mlidhek ten kedung adem ngantos sakniki kenging panjenengan ngeni nika wis dadi oyot kependem lemah. Engko ya Pak Lurah ngene iki anggite moro-moro terus geng dadi lurah ngono. Nyimut men. Kuwi ya mergo perjuangane lurah-lurah biyen saiki kari nerusno ngono nggih. Mulane nang golek bojo to nggih nggih. Ben nang dunung uripe. Ya menawa ana wargane sing ronda-ronda to piye kono. Lah semono uga Pak Camat. Sakniki mimpin wilayah Kecamatan Kedung Adem niku nggih nerusno perjuangane camat-camat biyen sing berjuang ten mriki. Mula kados Pak Lurah, nek betul-betul uripe didamel neruske perjuangan, iso manfaati mergo semboyane urip ki urup. Ngerti urup? Teko murup niku lho murup. Ya tunggale mubeng niku asline kan teko ubeng. Dikei M dadi mubeng. Urup teko murup tambahane M niku. Tegese nek murup niku mekan menyinari yang ada di sekelilingnya. Pokoke iso manfaat dilakoni. Apa ae sesuai karo kekuatane. Lah nek wong gedhe manfaatine ya kudu gedhe, kudu akeh. Lah nek wong cilik manfaatine ya cilik. Jenteng wayahe sambutane camat ta kami tuane munggah ya dikul huae lek ambek bocah-bocah. Ngoten niku. Halo. Lho nek Pak Lurah niki kok aku mikir wilayahku sakmene ambane, tak apikane dalane, iki sing sebelah kono lingkungan kok urung pavingan, tak gawe proposal, tak ajukne kono ben oleh paving kok dadi alus kabeh. Iki bantuane pupuk ben lancar piye carane masyarakat iki ben genah, ben tentrem pertaniane lancar, aku tak berjuang. Lah iki ene bocah-bocah sing ora iso sekolah iki piye tak upayakne, mbuh piye carane iki masjid urung dadi iki bengkok sebagian kok tak ge mbangun. Lah rasa tepuk tangan wong kowe ora melok nyumbang ngono kok. Iki sebagian bengkok iki wong lurah bengkoke ya ombo lah iki masjid urung dadi sebagian hasil panene kok diarahne nang kene apa maneh kok sing sak kedhok kena ben digarap karo tamir masjid engko digi kemakmurane masjid. Iki piye iki? Lah ngono gelem mikirno insyaallah engko rahmate Gusti Allah diparingke ten gene Pak Lurah. Uripe tambah berkah. Oleh bojo sing wayu. Lah lurah ora gelem ngono oleh bojo puret. Lho ngisi perjuangan ni carane ngono. Semono Pak Camat, ya Allah, wilayah teritorial Kecamatan Kedung Adem sakmene ambane ya Allah, tak gampang nih pelayanan urusan kemasyarakatan, tak gampang nih tak tingkat nih urusan kesehatane. Iki lek nang bocah sing ora iso sekolah didata, engko diupayakno ana dana sing teko pemerintah bantuan-bantuan iki, ana wong sing lara, wong melarat piye carane pengobatan gratis, mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat, manfaati insyaallah mangke rahmat Allah diparingke ten Pak Camat iso munggah pangkat dadi sekda nek ora kedisian mati. Kapolsek yo mikire ngono, iki wilayah Kedung Adem sakmene ambane iki wilayah hukum iki. Aku kudu iso dadi payung soal tugase polisi melayani, mengayomi, melindungi masyarakat kudu aman dari tindak kriminal, aman dari tindak pidana. Piye carane? Dalan kudu lancar, polisi ora nyegati. Oh, kecuali nek sampeyan sing melanggar yo ditangkep kok. Orang guyu wae. Oh, nek kapolsek model kaya ngono ku, engko rahmate Allah diparingke kapolsek bisa munggah dadi kapolres. Ngono. Kabeh ngono. Lah iya ya. Lah kula panjenengan saiki kari ngenggoni jasane wong sing wis do kependem lemah ibarate oyot niki hubungane antara alam nasut karo alam malakut. Ngene Bu, alam nasut iki kula sampean sing ning alam donya niki, nah alam malakut sing wis do kependem lemah ibarat oyot. Mulane wong urip nang donya kok ora gelem nyambung donga karo sing wis do kependem lemah kae. Halo. Wong urip nang donya kok ora gelem nyambung donga wasilah karo para pejuang sing wis do kependem lemah ibarat kae. Berarti kuwi gambarane padha karo wit ora ana oyote. Wong nang donya ora gelem eling jasane sing sepuh-sepuh, ora menghargai ra ndongake sing sepuh-sepuh sing wis do kependem lemah, kuwi padha karo ana wit tanpa oyot. Terus pundi nasibe wit? Mati garing ora ngira berkah uripe. Paham napa mboten? Yang wis paham. Mulane sakarepku to tak ombe sakarepku gak karepku kok umek kok. Urip niki ayo dadi wong sing manfaat. Lewat nopo mawon sesuai dengan tugas kita masing-masing. Mulane kula ngestokaken nuhoni dawuhipun Pak Camat kala wau gen ngajak kerukunane masyarakat. Sepindah supaya iso rukun bersatu ukhuwah terbina, pertama harus siap berbeda beda. Soale gak mungkin wong semene akeh kok karepe padha. Ngene apa mboten? Mesti beda-beda. Wingine pilihane presiden lak beda-beda to nggih? Wingine mele pilihane bupati lak beda-beda to nggih? Wingine mele pilihane caleg lak beda-beda to nggih? Mesti beda-beda. Wong seje idep, seje karep, seje utek, seje kerentek, seje bokong, seje omong, seje ati, seje gati, gitu. Sing gak uwenahi seje silet, seje anggit. Jenenge wong akeh iki sak pirang-pirang kok. Lho gak mungkin to wong sak mlidhek kok karepe padha. Anggite wong sak mlidhek saiki duwe Pak Lurah iki terus biyen milih Pak Lurah iki kabeh. Yo blas. Ya ana sing gak milih bereng, mulane ngono ku lurahe ya tetep kudu adil. Biyen milih gak milih iki wargane jenengan, anake jenengan, jangan dibeda-bedakan. Nek duwe gawe menyang ya menyang kabeh. Warga yang ngono. Masih ya sampean biyen ora milih iki, saiki iki dadi lurah iki ya bapakmu senajan urung duwe bojo. Wajib mbok hormati. Aja ngganggih tok dikandani. Mulane lek kepengin bersatu, kepengin rukun nomor siji kudu siap beda-beda. Wong perbedaan niku nggih diperlukan. Beda-beda monggo, sing penting aja musuhan. Perbedaan mari kita jadikan sarana untuk saling melengkapi, saling menguatkan. Yang penting tujuannya satu, tujuannya sama. Boleh yakin, monggo melok partai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, monggo beda partai ini tapi tujuannya podo. Halo, melok organisasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, beda organisasi ini tapi monggo saling melengkapi, saling menguatkan. Ngapunten, masjid niki senajan dereng dadi iso ngadeg berdiri kokoh kuat karena bahane beda-beda. Leres mboten? Ono wesine, ono botone, ono pasire, ono kayune, ono kocone, ono semene, ono keramike, ono gendenge. Beda-beda tapi saling melengkapi mulane kuat. Bayangno umpama masjid iki bahane padha pasir sedaya. Dadi masjid napa mboten? Mulane kok umpama wong sak mlidhek ning partene padha kabeh tambah rasido dadi wong. Pilihane padha kabeh tambah rasido dadi masyarakat. Ya beda-beda ngono kuwi, ana sing model besi, ana sing model semen, ana sing model pasir, ana sing model kayu, tapi saling melengkapi. Mulane kompak rukun mlidhek nggih. Bocah nom-nomane kompak, eneng cah remaja model nggih pengajian geden kaya ngene iki nek gak mlidhek. Tepuk tangan untuk mlidhek. Ngono, tapi gek biyen kae tawuran bacok-bacokan kae ya mlidhek. Gek biyen saiki delok seragam kabeh bedong saiki kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten niku beda-beda tapi ayo saling melengkapi, maka nanti akan menjadi kuat kados dene niki. Bahane beda-beda tapi saling melengkapi kuat. Kula panjenengan sing ilmune sekedhik niki, ilmune tasik terbatas niki, aja ndelok bedane tapi ayo didelok padhane. Ngapunten, ana sing trawehe 20 rakaat, ana sing trawehe 8 rakaat. Niku jane beda napa padha? Ya beda wong 20 karo 8 kok padha. Iki matematikane lha biji pira? Beda rakaate tapi padha salat trawehe. Aja delok bedane. Ah, beda rakaate wae kok, tapi kan padha salat traweh. Lah nyikapi jane gampil. Mbami, jenengan kok salate traweh 20 rakaat, imame kok mek 8 rakaat ki piye? Imame oleh 8 buyar, tambahi dhewe. Engko rek nambahi, entul-entul jene-jene duli-guli ngono. Utawa sebalike, jenengan kok trawehe 8 rakaat, imame kok 20. Begitu imam mangsal 8, jenengan minggat to. Genah to. Ayo ana sing salate subuh ngangge kunut, enten sing boten ngangge kunut. Sami napa beda? Beda kunute tapi sami salat subuhe. Aja delok bedane, monggo didelok padhane. Ana partai A B C D E F G H I J pot, beda partaine tapi kan padha wong Indonesiane. Ya sing rukun ya. Ana organisasi A B C D E, ana ijo, ana biru. Oh, beda organisasi ini tapi kan pada wong Islam. Lah kenyataannya masyarakat yang dewa gak iso rukuni sebabnya ngunukui beda-beda tapi mboten purun saling melengkapi. Mulane teng celongkrah pada karo toko bangunan kaya eneng besi, eneng botol, eneng kayu, macam-macam, eneng keramik, tapi dewi-dewi mboten tertata, mboten saling melengkapi, ya teng selengkrah. Masyarakate kene lak ngono, petani ana, pedagang ana, guru ana, kiai ana, ustaz ana, pegawai ana, macam-macam kabeh ana, tapi dhewe-dhewe kok sarjanane ana macam-macam titele, ana sing SPD sibuk polahe dhewe, ana sing SAG sarjana alam gaib, wah titele ra karo-karuan, tapi gak gelem saling melengkapi. Mulane ya teng selengkrah padha karo toko perancangan kae lak bumbu macam-macam enten, lombok enten, tomat enten, brambang enten, uyah enten, terasi enten, mici enten, tapi dhewe-dhewe. Jadi mangan pengen pedes ya ngerawuk lombok dikremusi, pengen asin ya nyeduk uyah dikletaki. Jajal sing beda-beda niku lombok, brambang, tomat, uyah, terasi, micin beda-beda gelem melengkapi neng gene cowek diulek dadi apa? Sambel kan enak. Nggih mboten? Nah, kalau mau saling melengkapi beda-beda niku jadi indah. Seperti bangunan masjid ini indah karena beda-beda tapi saling melengkapi. Seperti juga wajah saya indah. Jere bojoku. Kenapa? Ya karena beda-beda tapi saling melengkapi. Ono bathuk, ono alis, ono hidup, ono mripat, ono pipi, ono janggut, ono lambi, beda-beda tapi saling melengkapi, tertata rapi. Bayangke umpama wajahku isine untu kabeh kaya apa? Ora rupa-rupa rai. Beda nek saling melengkapi, indah, nikmat. Contone kopi karo gula, beda. Rupane beda, rasane beda, bentuke beda. Kopi rupane ireng, rasane pahit, bentuke lembut. Gula rupane putih, rasane legi, bentuke kasar. Beda. Delek nggone gelas, saling melengkapi, godhokno banyu, banyune umup, disuntek, diudek. Enak, tak jajal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Niki krasa nikmat mergo beda-beda. Kok umpama kopi tok aku ra doyan. gulotok garai kencing manis. Tapi kalau mau saling melengkapi, enak. Wong lanang karo wong wedok niku lak beda no. Kabeh beda, sembarang kalire beda, mlakune beda, suarane beda, gayane beda, bentuke beda. Ambune entute lho beda. Entute wong lanang karo entute wong wedok ora padha. Emblek-embleke beda, nyelotang-nyelotange beda, nyerongat-nyerongate beda. Buwedok, tapi kalau mau saling melengkapi, digadok-gadok no. Indah rumah tangga itu. Yang kedua, wes. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, agar tidak berpecah belah. Isok nyawiji, isok guyub rukun. Pertama, harus siap berbeda-beda. Yang kedua, jangan merasa paling bener. Dadi wong aja rumangsa paling apik, aja rumangsa paling berjasa. Jangan kepingin menonjolkan diri, kepingin diakui jasane. Iku alamat gak iso rukun. Halo. Masyarakat ora iso rukun niku gara-garane ana kelompok sing kelompokku sing paling berjasa, nek gak ana kelompokku rangira dadi iki mergo balaku. Liyane ki apa? Ngono biasane. Ngapunten. Masjid niki berdiri kuat, kokoh bangunane. Wonten wesine napa mboten? Wonten wesine mboten? Wesine ketok napa mboten? Nah, untuk diakui jasane iki mboten kudu ketok. Wesi mboten ketok, kae kan urung dadi mulane ketok mbok bantah engko. Ya wis semen ae timbangane wesi kok. Masjid niku wonten semene mboten? Semene ketok napa mboten? Untuk diakui jasane ora kudu ketok, ora kudu menonjolkan diri kaya semen iki lho. Nguatno niku nek gak ana semene ora iso kuat, mubrul wisan. Semen jasane gede, tapi semen gak mau menonjolkan diri, hasilnya kabeh wong ngakoni kuwi mesti ana ing semene. Sangkingane semene ora ketok, tapi ana ing semene. Wong iki lek kepengin diakoni jasane ora kudu ngetok-ngetokno. Ngapunten. Anwar Zahid sing lenggah ten ngajeng njenengan iki wonten jantunge napa mboten? Jantung kula ketok napa mboten? Lah nggih. Kula niki wonten jantunge. Tapi jantung kula mboten kepengin menonjolkan diri. Jantung kula jasane besar dalam tubuh kula, jantunge njenengan jasane besar dalam tubuh njenengan. Kita berdiri jantung bekerja, kita duduk jantung bekerja, kita tidur jantung bekerja, jantung selalu bekerja, jasanya besar sekali dalam tubuh kita, tapi jantung enggak pernah banyak omong. Pancen enggak iso ngomong. Jantung enggak pernah kepingin menonjolkan diri, enggak kepingin ngetok-ngetokke. Bayangne Bu, umpama bangunan masjid iki bahane kabeh kepingin menonjol, kepingin ngetok. Semen kepingin menonjol, pasir kepingin menonjol, besi kepingin menonjol, botol kepingin menonjol, ambruk, Bro. Bayang nih jeruannya awak kulon ini kabar nih kepingin menonjol, gak rupa-rupa awak, jantung kepingin menonjol, paru-paru kepingin menonjol, hati kepingin menonjol, usus kepingin menonjol, lewong usus menonjol sidik, aku jadi penyakit tok jenenge ambeien, iku kudu dioperasi gara-gara ususnya menonjol, namanya ambeien dalam bahasa Jepang dinamakan the double. Itu kan gara-gara usus yang menonjol kan. Penyakit itu harus dioperasi. Makanya lek ono masyarakat mriki sing senengane ngetok-ngetokno jasane, sukanya menonjolkan diri, itu berarti masyarakat dobel yang harus dioperasi. Sing ngono wae ngaji mbek wong mlidhek kae kok. Uang iku nek pancen jasane gede ikhlas ora usah ngetok-ngetok, uang wis ngerti-ngerti, Dik. Uang wis padha ngerti. Ayo nek berjuang niku dulur remaja belajar saking wesi. Wesi niku jasane kathah niku nguatke tapi wesine mboten ngetok. Ayo belajar dari filosofine jantung. Jantung jasanya besar tapi jantung enggak kepengin menonjolkan diri. Bapak belajarlah dari alat jenengan. Ngapunten kentesmu. Jasane ageng niku tiyang sing rawuh semanten kathahe kan hasil karyanya dia. Tapi dia enggak pernah mau menonjolkan diri. Enggak pernah mau menampakkan diri. Delik. Ngetok sithik langsung delik neh. Uang nek berjuangnya jasane gede tambah ikhlas ngoten niku. Leh ngamal gak kepingin dirungu wong, nek ngamal gak kepingin dirui wong. Halo. Lamun ana wong krungu sak krungu krungune. Lamun ana wong eruh sak eruh ruwe. Lamun ana wong ngerti ya sak ngerti ngertine. Ngono cirine. Dirahasiakno. Sebagaimana panjenengan ketika ngapunten ke WC. Nah, karena wong krungu, karena wong ngerti malah dirahasiakno. Kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai kedengaran orang. Ana wong apa ngising nggih pengumuman? Pengumuman jam 7:30 aku apa ngising? Bento. Kita mampu merahasiakan amal yang satu itu, jangan sampai diketahui orang, jangan sampai didengar orang. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret. Aja sampai ana bolongan sing kena diincem. Keran dibuka ben banyune banter krucuk krucuk krucuk krucuk dan tidak terdengar bunyi pret prokotok-kotok pret prokotok-kotoknya. Aman, itu amal rahasia, jangan sampai didengar orang. Meskipun metune walot soalnya bar mangan jambu kluthuk entek sak pirang-pirang. Ya ora kate bengok-bengok. Aduh, metune walot. Iki piye iki? Wis ngedan-ngeden kok gak metu-metu to ya. Ya, ndak. Kita mampu menahan, kita mampu mengempet agar amal kita itu tidak didengar orang, tidak diketahui orang. Rahasia. Ambok jedinge na enak po wesi ngambune. Ya ora sambat. Ana wong sambat. Ah, jedinge pesing. Malah konangan. Ditahan. Bahkan bapak-bapak emas-emas sing doyan rokok sambil medongrong dinikmati itu kepesingan. Karo nyedot rokok. Rokok aroma uyuh. Rahasia itu amal. Sak mantune cawik wis bersih metu. Ngoten niku kita tetap mampu menjaga rahasia amal tadi dan tidak diceritakan kepada orang lain. Ana wong bar eek dikandhake wong. Ya Allah Mbak, aku mau metu 13 to Mbak. Sing songo dawa-dawa sing papatin deg-deg nang merengkel-merengkel ngono le Mbak. Bento ngono. Ndak ada. Ana wong bar ngamal kok dicerita-ceritake wong ya padha kok bar ngising diumumke ngono iku. Paham napa mboten? Ya wis, jame wis entek 10:30. Kurang ngetutno aku rono. Ngapunten sanget. Bu, jane kula nggih kepengin matur sing kathah. Niki nembe kalih mestine sekawan. Nggih kapan-kapan ngundang meneh Pak Lurah nggih. Nggih Pak Wong nggih. Kapan-kapan ngundang meneh. Saestu nyuwun pangapunten Bapak Ibu wis ngeten niki omongane, muga-muga wonten manfaate, mesti kathah lepate, mesti kathah khilafe. Denipun niki dereng donga nggih. Langsung. Denipun nyuwun agungipun pangapunten, mugi-mugi dalu niki dipun sarengi hidayah Gusti Allah. Ngajine beto manfaah maslahah barokah fidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asumah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqwa wal-afaf wal-ghina wal-hikmah wal-ridha wal-mafirata wal-jannah. Nas'aluka min al-khari kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'alam. Allahumma ja'alna min as-su'adai al-maqdulin wa nadaja'alna min al-ashqiyai al-mardudin. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullah wa na'udubika min as-shari kullih ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal